Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ فِيهِمَا قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio Syiar Tauhid yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji kita panjatkan bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang memiliki nama-nama yang sempurna, sifat-sifat yang mulia dan lagi sempurna, yang telah memberikan segala macam bentuk kenikmatannya kepada kita semua. Tidak ada kenikmatan kecuali asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini untuk bersama-sama kita mendengar dan menyimak tafsir dan penjelasan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Terutama yang menjadi pembahasan kita adalah tafsir dari ayat-ayat yang ada pada surat Al-Kahfi, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk kepada ayat yang ke-27 dari surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada." Yang artinya, watlu, dan bacalah apa yang diwahyukan kepada engkau dari kitab Rabbmu. Tidak ada mubaddila li kalimatih, tidak ada yang bisa mengubah kalimat-kalimatnya. walan tajida min dunihi mutahada, dan engkau tidak akan dapatkan min dunihi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala multahada, dia itu yang engkau berpaling darinya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, qauluhu ta'ala watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, dan bacalah apa yang diwahyukan kepada engkau dari kitab Rabbmu. Hada kan natijah liqaulihi wa la yusyrik fi hukmihi ahada, yakni idza kana la yusyrik fi hukmihi ahada fatlu ma uhiya ilaik. Dan ini adalah sebagai pengarahan dan hasil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya, wala yusyrik fi hukmihi ahada, dan wala yusyriku fi hukmihi ahada, dan dia yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan satu orang pun yang menjadi syarikat di dalam hukumnya, dalam menetapkan hukum, yaitu kalau tidak ada yang menyekutukan Allah, atau tidak ada yang menjadi sekutu tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menetapkan hukum, maka bacalah apa yang ditetapkan atau diwahyukan kepadamu dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, karena tidak ada lagi ya yang menjadi tandingan ya dari apa yang menjadi hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Faqauluhu watlu yashmal at-tilawah al-lafziyah wat-tilawah al-ma'nawiyah, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala ya, watlu, dan bacalah, di situ tercakup ya membaca lafadznya dan membaca, yaitu dimaksudkan dari sisi amalannya. Amat tilawah al-lafziyah fadhahir. Adapun ya, tilawah membaca dari sisi lafadznya, yaitu kita membaca Al-Qur'an, membaca wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang terang yang ada di dalam Al-Qur'an, maka ini zahir jelas. Yaqulu fulan tala alayya surat al-fatihah. Ya. Misalnya, ya, fulan dia membacakan padaku surat al-fatihah, yaitu dia membaca lafadznya. Ya, ini jelas. Ya, zahir dari makna at-tilawah. Kemudian, watilawah al-hukmiyah al-amaliyah. Anta'mal bil Quran. Di situ ada tilawah secara hukum dan secara amal, yaitu engkau beramal dengan Al-Qur'an. Fa idza amilta bihi faqad talauta aitabi'tahu. Kalau engkau beramal dengan Al-Qur'an, maka engkau telah membacanya, yaitu mengikutinya. Walihada naqulu fi qawlihi ta'ala innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata. Karena itu kita katakan pada firman Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Fatir ayat yang ke-29, innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata, sungguhnya mereka orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan salat, ya, yashmal at-tilawah al-lafziyah wal-hukmiyah, ini mencakup tilawah dari sisi lafadznya dan mencakup tilawah dari sisi penetapan hukum dan amalannya. Qala wal khitabu fi qawlihi watlu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Dan al khitab yaitu ditujukan perintah membaca di sini, ya, watlu, bacalah, adalah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakin i'lam annal khitab lir Rasul sallallahu alaihi wasallam yanqasimu ila salasati aqsam. Tapi yang perlu kita ketahui bahwasanya pembicaraan yang diarahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, madalla ad-dalil ala annahu khasun bih fahuwa khasun bih. Yang pertama adalah apa yang ditunjukkan oleh dalil bahwasanya, ya, pembicaraan itu adalah khusus untuk beliau, maka itu khusus untuk beliau. Ya, makna ayatnya dan ditujukan khusus untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Asani madalla dalil ala an madalla dalil annahu lil umum fahuwa lil umum. Yang kedua, apa yang ditunjukkan dalil bahwasannya itu adalah untuk umum, maka dia berlaku untuk umum juga, berlaku untuk seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asalis ma yahtamilul amrain. Faqila innahu am wa qila innahu khas. Dan yang ketiga adalah yang memiliki dua kemungkinan. Ada yang mengatakan bahwasanya dia berlaku untuk umum, ada yang mengatakan bahwasanya dia berlaku khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tasba'uhu al-ummah la bi muqtada hadzal khitab walakin bi muqtada annahu uswatuhu wa qudwatuha Dan umat mengikutinya, ya, bukan sebagai konsekuensi dari pembicaraan tersebut, akan tapi konsekuensi dari bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai teladan dan panutan umat. Artinya pembicaraan itu, ya, tidak ditujukan kepada umat, ditujukan kepada Rasul, ya, dan umat mengikuti karena Rasul adalah sebagai teladan dan panutan mereka, bukan, ya, pembicaraan itu diarahkan langsung kepada mereka, kepada umat seluruhnya. Ini tiga, ya, macam, ya, pembicaraan yang ditujukan kepada Rasul, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai, ya, tujuan pembicaraan, sebagai lawan bicara, ya, ada yang memang khusus untuk beliau ditunjukkan oleh dalil, ada yang berlaku untuk umum, dan ada yang memiliki kemungkinan yang pertama dan kemungkinan yang kedua. Famitsalul awwal alladhi dalla ad-dalil ala annahu khasun bih qawluhu tabaraka wa ta'ala alam nashrah laka sadrak. Contoh yang pertama, contoh untuk jenis yang pertama, yaitu yang menunjukkan, yang ditunjukkan oleh dalil, ya, bahwasannya itu adalah khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, alam nasrah laka sadrak, bukankah kami sudah, ya, alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dadamu, ya. Fahadalah syakka annahu khasun bih. Maka jadi tidak diragukan lagi bahwasanya pembicaraan ini hanya berlaku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah, tidakkah kami lapangkan dadamu? Ya. Dada siapa? Dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jelas di sini dalilnya adalah khusus untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika qauluhu ta'ala Alam yajirka yatiman fa'awa. Ya. Bukankah dia yang mendapatkanmu dalam keadaan yatim, kemudian dia melindungimu? Itu Allah subhanahu wa ta'ala melindungi Rasulullah SAW yang memeliharanya. Ya. Artinya, siapa yang disebut di sini? Adalah Rasulullah SAW, berlaku untuk Rasulullah SAW, beliau yang dimaksud dalam ayat ini. Ya. Dan bukan umatnya, tapi beliau SAW. Ini jenis yang pertama, khusus untuk beliau. Ya, yang kedua, misal tsani, contoh untuk yang kedua, alladzi dalal dalil ala annahu am, yang dalil menunjukkan bahwasanya dia berlaku umum, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Ya. Ya ayuhan nabi, di sini khitab pembicaraan diarahkan kepada Nabi. Ya ayuhan Nabi. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan berikutnya, idza talaqtumun nisaa. Kalau engkau atau kalau kalian, ya, sudah tidak diarahkan khusus kepada Nabi saja, tapi seluruh, ya, umat beliau. Kalau kalian menceraikan wanita-wanita, maka ceraikanlah mereka pada waktu iddahnya dan hitunglah waktu iddah tersebut. Ya, berlaku untuk siapa ini? Apakah hanya untuk Rasulullah? Tidak. Ya, dalil khitab, ya, yang awalnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi berlaku juga untuk umat seluruhnya. Ya. Fa qauluhu talaqtum lil jamaah. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menggunakan talaqtum. Bukan talaqta, tapi tum lil jamaah, untuk jamaah. Siapa mereka? Wahumul ummah, yaitu ummah. Ya, lakin Allah Subhanahu wa taala nada zaimaha wa rasulaha li'annahum tabi'una lahu. Ya, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya, pemimpin dan rasul mereka, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabi. Awalnya yang diseru siapa? Nabi. Tapi khitab ditunjukkan untuk siapa? Jemaah. Ya, pembicaraan ditujukan untuk seluruh umat. Kalau kalian bukan hanya nabi saja, tapi seluruh umat. Ya. Jelaskan hukum tentang perceraian. Faqala ya ayuhan nabiyyu idza talaqtum. Ya, tidak mengatakan idza talaqta. Ya, idzan al khitab yashmal an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa jami'al ummah. Maka pada ayat ini, ya, pembicaraan ditujukan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat. Ya, ini contoh yang kedua. Contoh, ya, yang di situ khitabnya atau pembicaraan diarahkan pada Rasul, tapi berlaku untuk umat. Ya, dalil menunjukkan berlaku untuk umat. Adapun yang ketiga, wa misalu ma yahtamilul amrain. Contoh yang di situ, ya, memiliki kemungkinan dua perkara. Ya, bisa khusus, bisa umum. Ya, ada kemungkinan antara yang satu dan yang kedua. Hadhil ayah adalah ayat ini, yaitu ayat yang ke-27 dari surat Al-Kahfi. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Watlu, bacalah. Ma uhiya ilaika, apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Rabbmu. Lakin qad yaqulu qa'il, ya, artinya di sini jelas khitab atau pembicaraan secara khusus ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apakah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan untuk membaca kitab apa yang diwahyukan padanya? Tidak. Kita semuanya memiliki kewajiban untuk membaca dan mengamalkan Al-Qur'an, ya, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin in qad yaqulu qa'il inna hadhihi al-ayah fiha qarinatun qarinatun qatadullu ala annahu khasun khasun bihi kama sanadkuruhu insyaallah. Tapi bisa saja seorang itu berkata bahwasanya ayat ini di situ terdapat qarinah, indikasinya menunjukkan bahwasanya dia khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang akan kami sebutkan insyaallah. Walakinnal amsila ala hadza katsirah, akan tetapi contoh-contoh yang seperti ini banyak. Ya, ini sekedar contoh saja. Wa sawab annal khitab lil ummah walakin wujjiha lizaimiha wa uswatiha. Ya. Di annal khitabat innama tuwajjahu lirru'asai wal matbu'in. Akan tapi yang sawab, yang benar, bahwasanya pembicaraan ini berlaku untuk seluruh umat. Ya, akan tetapi disampaikan kepada pemimpin dan panutannya. Karena pembicaraan-pembicaraan itu ya disampaikan kepada pemimpin-pemimpin dan orang-orang yang diikuti. Ya, walaupun secara maknanya berlaku untuk semuanya. Qala wa qawluhu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik huwal Qur'an. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Apa-apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Rabbmu, yaitu Al-Qur'an. Ya, wa fi idafati Rabb ila Rasul alaihi salatu wassalam dalilun ala anna ma awhahu Allahu ila rasulihi min tamami inayatihi bihi. Ya. Dan penyandaran Rabb kepada Rasul, ya, yaitu Rabbik, Rabbmu. Disebutkan di sini, yaitu Rabbnya siapa? Rabbnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini terdapat dalil, ya, bahwasanya apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada Rasulnya ini merupakan kesempurnaan perhatian Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya. Ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Rasulnya secara khusus kitabnya. Wa qawluhu la mubaddila li kalimatih. Dan firman-Nya la mubaddila li kalimatih, dan tidak ada yang mengganti kalimat-kalimat-Nya. Yakni la ahada yastati'u an yubaddila kalimatihi. Yaitu tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengganti, mengubah-ubah kalimat-kalimat Allah, kalam Allah. Lal kauniyah wala syar'iyah. Apakah itu kalimat kauniyah atau sifatnya syar'iyah? Amal kauniyah fawadih. Ya. La ahada yastati'u an yubaddilaha. Adapun kalimat yang sifatnya kauniyah, maka jelas tidak ada satupun yang sanggup untuk mengubahnya. Fa'idha qala Allah ta'ala kun fi amrin kauni fala yastati'u ahadun an yubaddilah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun, jadilah pada perkara-perkara kauni, perkara-perkara ciptaan, ya, perkara-perkara yang sifatnya penciptaan, maka tidak ada yang satupun yang sanggup untuk mengubahnya. Amma syar'iyyah fala ahada yastati'u syar'an an yubaddilaha. Adapun kalimat-kalimat Allah yang sifatnya syar'i, ya, hukum-hukum syar'i Al-Qur'an, ya, dan makna-maknanya, secara syar'i tidak ada yang bisa mengubahnya. Secara syar'i tidak ada yang bisa mengubahnya. Ya, Artinya tidak boleh mengubahnya. Ya, bisa saja seorang itu mengatakan mengubah-ubah kalamullah Al-Quran. Ya, ya bisa saja. Tapi bukan berarti itu boleh. Dan secara syariat tidak dibenarkan. Dan tidak diakui. Ya, dan tidak diakui. Ya, wa nafyuhunna laisa nafyan lil wujud. Penafian di sini bukan menafikan wujudnya, bahwasanya tidak ada yang mengubah syariat Allah. Jelas ada orang-orang Yahudi, orang-orang Ahlul Kitab, mereka mengubah-ubah syariat Allah. Ya. Tetapi yang dinafikan di sini secara kemungkinan, walakin annafi huna lil imkani syar'i, secara kemungkinan syar'inya, apakah itu disyariatkan? Apakah berarti ketika mereka mengubah-ubah kalamullah berarti berubah syariatnya? Tidak. Justru termasuk dari kejahatan ketika seorang itu mengubah kalamullah. Ya, artinya tidak seorang pun sanggup secara syar'i, yang diperbolehkan secara syar'i untuk mengubah kalamullah. Ya. Fala ahada yastati'u syar'an an yubaddila kalimatillahi syar'iyyah. Maka tidak ada seorang pun yang sanggup secara syar'i untuk mengubah kalimat-kalimat Allah. Fal wajib 'alal jami' an yastaslimu lillah. Akan tetapi yang menjadi kewajiban bagi setiap orang adalah an yastaslimu. Mereka pasrah dan tunduk kepada syariat Allah, bukan menggantinya. Ya. Bisa saja seperti tadi, bisa saja saya menggantinya. Oke, mungkin kamu bisa menggantinya, tapi apakah berlaku atau diakui? Tidak. Ya, justru sekali lagi itu dianggap sebagai apa? Sebagai kejahatan dan kemaksiatan yang akan kamu tanggung akibatnya. Ya, yang pada hakikatnya tidak akan merubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang sanggup ya untuk mengubah syariat-syariat Allah. Falau qala qailun wajadna man yubaddilu kalam Allah. Ya. Kalau ada seorang yang berkata, kami dapatkan mereka yang mengubah-ubah kalam Allah. Fa inna Allah ashara ila hadza fi qawlihi fil a'rab. Qala ta'ala yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ada seorang berkata, kami dapatkan ada yang mereka yang mengubah kalam Allah. Allah telah mengisyaratkan tentang ini, ya. Tentang perkataan Allah tentang orang-orang Badui, orang-orang Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Mereka ingin mengubah-ubah kalam Allah. Qulna hadza tabdilun syar'i. Ya. Ini adalah tabdil syar'i. Maksud dengan syar'i di sini bukan sifat untuk tabdil, artinya pengubahan yang dia boleh secara syariat, tapi dia mengubah syariat Allah. Ya, mengubah syariat Allah. Bisa saja sekali lagi kita katakan dia mengubah syariat, tapi apakah kemudian syariat itu berubah? Tidak. Syariatnya sendiri tidak berubah. Ya, syariatnya sendiri tidak berubah. Dia mengutak-atik syariat. Dia melencengkan ya, makna dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi pada hakikatnya syariat Allah Subhanahu wa taala tidak akan berubah akan dengan sebab itu. Ya. Dia berusaha mengubah, tapi tidak akan berubah. Dan yang seperti ini bisa terjadi pada seseorang. Dia memalingkan makna kalam dari apa yang seharusnya. Atau wa yufassiruna kalam Allah bima la yuriduhullah. atau dia mentafsirkan kalam Allah dengan apa yang tidak diinginkan oleh Allah. Wa min dalika jami'ul mu'attilah li sifatillahi azza wa jal aw li ba'dihi mimman baddalu kalam Allah. Yang demikian itu seperti halnya seluruh al-mu'attilah, mereka yang mengingkari sifat-sifat Allah, atau sebagian dari mereka yang mengubah-ubah kalam Allah, mengubah, melencengkan, memalingkan makna dari yang sebenarnya. Ini adalah tabdil. Tapi masalahnya apakah tabdilnya diterima? Tidak. Apakah tabdilnya diakui? Tidak. Apakah ketika seorang mengutak-atik syariat, maka syariat akan berganti? Jawabannya tidak. Tidak akan ada yang bisa mengganti syariat Allah. Ya. Tidak ada yang bisa mengganti syariat Allah. Adapun mereka yang berusaha untuk mengganti syariat Allah sesuai dengan hawa nafsunya, ya, tidak akan berlaku apa yang mereka lakukan, dan justru mereka akan menghadapi, ya, risiko dari apa yang mereka lakukan, akibat dari apa yang mereka lakukan berupa sanksi Allah Subhanahu wa taala. Walan tajida min dunihi multahada. Dan engkau tidak akan mendapatkan selain dari Allah sebagai multahada, tempat perlindungan. Yakni lan tajida ayuhan nabi, yaitu wahai engkau tidak akan mendapatkan wahai nabi, min dunillahi azza wa jalla multahada, selain daripada Allah Subhanahu wa taala multahada. Ya, ai ahadan tamilu ilahi au talja'u ilahi, yaitu seorang pun yang engkau condong dan berlindung kepadanya. Ya, tidak akan ada engkau bisa dapatkan selain daripada Allah untuk tempat engkau berlindung. Li'anna lil-ittihad minal lahad wa huwal mail. Karena mana ittihad, lasalnya dari lahad. Dan lahad secara bahasa maknanya adalah kecondongan. Ya'ni law aradaka ahadun bisu, yaitu seandainya engkau mendapatkan atau seseorang menginginkan kejelekan pada dirimu. Ma wajadta ahadan yamna'uka dunallahi azza wa jal. Ya. Maka engkau tidak akan dapatkan seorang pun yang menahan dan melindungimu, ya, selain Allah azza wa jal. Idzan innama yusibul insana syai'un yatadarraru bihi aw yakhafu minhu. Yaltaji ilaman ilallah. Ya, karena itu kalau begitu, ketika seseorang itu ditimpa oleh, ya, suatu perkara yang dia, ya, yatadarrar, mendapatkan madaratnya di situ, atau dia takut darinya, maka kepada siapa dia bersandar, kepada siapa dia minta perlindungan? Ilallah, yaitu dia minta kepada Allah. Wa nadhiru hadhihi al-ayah qawluhu ta'ala qul inni la amliku lakum darra wala rashada qul inni la yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Ya, dan yang seperti ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Jin. Qul, katakanlah, siapa itu? Yaitu Rasulullah SAW. Katakanlah wahai Rasul, inni la amliku lakum darran wala rasyada. Sungguhnya aku tidak memiliki, ya, untuk kalian darran wala rasyada. Tidak bisa memberikan kepada kalian manfaat, tidak bisa memberikan kalian juga madarat. Artinya yang bisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Qul inni la yujirani minallahi ahad. Dan katakanlah bahwasanya sungguhnya tidak ada yang bisa melindungi aku dari Allah satu orang pun, siapapun. Dan aku tidak mendapatkan ya min dunillah min dunihi multahada, selain daripada Allah sebagai tempat perlindunganku. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan dari beberapa penjelasan dari surat Al-Kahfi ayat yang ke-27. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Naqtafi lahuna subhanakallahu wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.